ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد para jemaah, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu masjid yang mulia ini. Seperti biasa kita akan melanjutkan dari pembahasan kita, yaitu syarah kitab tauhid. Pembahasan terakhir adalah bab nomor 20, yaitu larangan keras tentang beribadah di sisi kubur. Disebutkan dalil-dalilnya tentang hadis-hadis Rasul yang menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dilaknat karena mereka jadikan kubur-kubur Nabi mereka itu sebagai masjid. Begitu juga hadis-hadis kemarin kita bacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk menjadikan kubur-kubur secara umum, tidak terbatas hanya kubur nabi-nabi saja. Dalil yang ketiga kemarin, wala tattakhidul kubura. Sekarang kita masuk kepada bab yang setelahnya, bab 21. Judul yang dituliskan oleh penulis pada bab ini, Maja'a, apa-apa yang datang tentang annal ghulu, bahwasanya gulu berlebih-lebihan di kubur salihin, terhadap kuburnya orang-orang soleh, yusayyiruha, menjadikan kuburan tersebut ausanan, ausan sebagai berhala-berhala, tu'abadu min dunillah, yang diibadahi selain Allah. Kalau bab yang kemarin, larangan beribadah di sisi kubur. Bab nomor 20, larangan beribadah di sisi kubur. Beribadahnya di sisi kubur, tapi tetap yang disembah adalah Allah. Nah, itu bab nomor 20. Beribadah di sisi kubur, tapi yang disembah tetap Allah. Nah, ini sudah dilarang secara keras. Adapun bab nomor 21 beda dengan bab nomor 20. Bab nomor 21, orang-orang yang gulu kepada kubur-kubur yang beribadah di sisi kubur, bab nomor 20 itu akhirnya nanti dia bisa menyembah atau beribadah kepada kubur itu yang di dalam kubur atau kuburan itu dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah. Jelas ya? Jadi karena dia berlebih-lebihan terhadap kubur, ujung-ujungnya kubur-kubur itu dijadikan berhala yang disembah selain Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita itu berbuat syirik. Nyari nih. Yang ini seorang. Sama ya? Beda, sore ini keras. Allah melarang kita dari syirik. Ketika Allah itu melarang dari syirik, maka larangan itu mencakup dua hal. Satu, larangan dari perbuatan syirik itu sendiri. Yang kedua, larangan dari semua wasilah atau perantara yang mengantarkan kepada syirik. Pertama, larangan kepada perbuatan syirik itu sendiri. Contoh, berdoa kepada mayit, istighosah kepada mayit, itu berbuat syirik itu sendiri. Begitu juga mencakup larangan kepada semua perantara atau semua wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Mana contohnya? Contohnya beribadah di sisi kubur. Orang yang beribadah di sisi kubur itu syirik enggak? Enggak, kalau dia beribadahnya kepada Allah. Orang yang beribadah di sisi kubur itu dilarang secara keras. Walaupun itu bukan perbuatan syirik. Jelas ya, itu bukan perbuatan syirik. Tapi itu adalah wasilah atau perantara yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Bab nomor 20, larangan kepada perantara atau wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada syirik. Kalau bab nomor 21, larangan kepada tujuan itu sendiri, yaitu perbuatan syirik. Menjadikan kubur-kubur sebagai berhala. Kalau nomor 20, dia beribadahnya di sisi kubur saja. Mungkin dia ngalap berkah, mungkin dia berkeyakinan, doanya lebih diijabah oleh Allah di sisi kubur. Dia gak beribadah kepada yang dia dalam kubur itu, dia gak menyembah kubur. Itu bab nomor 20. Kalau bab nomor 21, kuburlah itu disembah sama dia. Dijadikan sebagai berhala. Kemudian, poin yang setelahnya, tadi larangan kepada syirik itu mencakup dua hal. Satu, larangan kepada syirik itu sendiri. Yang kedua, larangan kepada wasilah atau perantara yang mengantarkan kepada syirik. Yang kedua, masalah ziarah kubur. Ziarah kubur itu tujuannya dua. Pertama, tuzakkirukumul akhirah, untuk mengingatkan kepada akhirat. Yang kedua, mendoakan orang yang di dalam kubur. Ini dua tujuan ziarah kubur. Satu, agar kita ingat kepada akhirat, ingat kepada kematian. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, kata Rasul. Sekarang, fazuruha, ziarahlah kalian ke kubur, fa innaha tuzakkirukumul akhirah, karena dia akan bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Tujuan pertama agar kita ingat kepada akhirat. Tujuan yang kedua, ziarah kubur, mendoakan yang di dalam kubur tersebut. Itu dua tujuan. Nah, bagaimana kalau tujuannya ziarah kubur untuk baca Yasin? Tujuannya ziarah kubur untuk berdoa? Tujuannya ziarah kubur untuk ngucur dan semisalnya? Maka ini ziarah kubur yang terlarang, bid'ah. Jadi sebagian ulama itu melarang ziarah kubur, bukan ziarah kuburnya yang terlarang, tapi ziarah kubur yang tidak dengan dua maksud ini. Maksud tujuan ziarah kubur pertama, agar kita ingat akhirat. Jelas ya? Kalau ingin ingat akhirat, tidak mesti harus kuburan wali. Bisa kuburan orang biasa. Bahkan kuburan orang kafir pun bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Jelas ya? Tujuan pertama untuk mengingat akhirat. Yang kedua, untuk mendoakan yang di dalam kubur. Kalau keluar dari tujuan ini, maka itu ziarah kubur yang terlarang. Tujuannya apa? Untuk berdoa, untuk baca Yasin, untuk dan semisalnya. Maka itu ziarah-ziarah yang terlarang. Jelas ya, yang dilarang itu ziarah yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada dalil yang pertama. Dalil yang pertama diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Imam Malik punya kitab hadis namanya Muwatta. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la taj'al, ya Allah, janganlah jadikan qabri, kuburanku, wasanan sebagai berhala, yu'badu yang disembah." Istadda ghadabullah, semakin kuatlah kemurkaan Allah, ala qaumin kepada kaum, ittakhadhu yang menjadikan kubur anbiya'ihim, kubur-kubur para nabi mereka, masajid sebagai masjid-masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik mursal dia. Mursal itu dhaif. Mursal itu lemah. Hadisnya lemah. Tapi hadis ini memiliki penguat dari jalur-jalur yang lain. Dhaifnya itu terangkat jadi hasan. Jelas ya? Hadis yang riwayat yang di sini itu dhaif. Kalau dhaif kan enggak boleh kita jadikan sandaran ya enggak dalam masalah akidah. Tapi ada riwayat lain, jadi jalur yang lain, hadisnya terangkat menjadi hasan. Contoh itu gampang. Ada si Budi lewat jalur Sambas ke Pemangkat. Ini dhaif dia, kawan-kawannya lama-lama hafal aja. Ini ternyata dari Singkawang pun ada orang bawa barang yang same. Barangnya same. Cuman orang yang itu kadang-kadang tuh ada yang sisi lemahnya gitu yang dari Sambas. Tapi kalau yang dari Singkawang dan terpercaya mereka, gobit kredibel. Barangnya sama. Tapi orang yang bawanya beda. Yang bawa dari Sambas orangnya ada yang doib. Sehingga barang lemah, udah bisa itu ya. Ori enggak tuh. Dia bilang ori kedaan ya kan. Ternyata dari Singkawang pun ada barangnya same ori. Terangkatlah yang dari Sambas tadi. Jelas ya? Itu namanya menguatkan. Ada riwayat lain yang menguatkan. Asalnya dia dhaif, tapi karena ada riwayat lain dia terangkat menjadi hasan, selesai. Sehingga hasilnya hadis ini hasan. Paham ya? Nah, dalam hadis ini ada dua larangan sekaligus. Ada dua larangan. Pertama, larangan kepada syirik itu sendiri. Yang kedua, larangan kepada semua perantara yang mengantarkan kepada syirik. Pertama, larangan kepada syirik itu sendiri mana? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Kubur dijadikanlah berhala macam tepekong. Tepekong salah. Macam apa? Macam dewa-dewa gitu. Ini dewa-dewanya yang disembah sama mereka. Kubur itu ya macam dewa-dewa disembah di situ. Itu namanya wasanan yu'bad. Berarti dia perbuatan syirik itu sendiri, menyembah kubur. Yang kedua, larangan kepada semua perantara yang mengantarkan kepada syirik. Mana? Istadda ghadabullah. Allah itu sangat murka kepada kaum yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Kubur nabi mereka dijadikan sebagai masjid, bukan kuburnya yang disembah. Mereka beribadah di kubur-kubur tersebut. Tawaflah dia, ada yang itikaflah dia, ada yang berdoa, ada yang bernazar, ada yang menyembelih di sisi kuburan. Intinya, dia beribadah di sisi kubur. Dia nyembah kubur enggak? Enggak. Dia nyembah kubur? Enggak. Walaupun dia tidak nyembah kubur, apa kata Rasul? Istadda ghadabullah. Allah sangat murka. Paham ya? Itu dua larangan. Jelas, jadi kita sebutkan, larangan kepada syirik mencakup dua hal tersebut. Kemudian faedah yang kita ambil dulu, faedah ringan, bahwasanya Allah itu memiliki sifat ghadab, sifat marah, sifat murka. Tapi marahnya, murkanya Allah enggak sama dengan kita. Kalau kita marah kan karena tekanan darah naik, ya kan? Mungkin marah kapang. Allah jangan kita samakan seperti itu. Allah itu marah, tapi jangan kita bayangkan, Allah marah bagaimana lah kira-kira. Kenapa kira-kira? Jadi pertama adalah Allah itu memiliki sifat ghadab, sifat marah. Kemudian faedah yang kedua, dari gulu kepada kuburan-kuburan orang soleh, sehingga ujung-ujungnya kuburan itu jadikan berhala. Paham? Sama dengan judul babnya. Judul babnya adalah dari hulu kepada kubur-kubur orang soleh, ujung-ujungnya kuburan ini jadikan berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa apa? Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala. Berarti itu larangan menjadikan kubur-kubur sebagai berhala. Diusap-usap, dicium-cium, diambil tanah hang, pasang, masukkan ke dalam pentol biar laris. Biasanya adik tadi. Ya, dia ada salahnya. Datang ke kuburan, ngambil gunting apa, gunting kabat, kabat apa, pocong. Iya, di. Ngambil gunting kabat pocong. Tanah kuburan biasanya diambil ini. Mungkin jadikannya pemutih kan, jadi putih mungkin ini kan. Itu yang pertama. Bahwasanya karena gulu kepada kubur, ujung-ujungnya kubur itu yang dijadikan berhala. Faedah kedua, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, larangan keras beribadah di sisi kubur. Larangan keras beribadah di sisi kubur seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini beribadahnya di sisi kubur. Mereka jadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Yang keempat, larangan menjadikan masjid. Larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Awalnya kubur, lalu dia beribadah di situ, sholat di situ. Itu namanya menjadikan kubur itu sebagai masjid. Antum ada yang ingat nggak? Menjadikan kubur sebagai masjid ada berapa makna kemarin? Berapa? Ada 5 ke 6? Ya 4, 1. Sholat di atas kubur. Kedua, sholat menghadap ke kubur langsung, ya, sujudnya depan kubur ya. Yang ketiga, membangun masjid di area kuburan. Beda kubur dengan kuburan. Kalau kuburnya pemakaman ya kuburan. Kalau kubur kan satu-satu ya kubur. Adik yang keempat, tinggi lah nak. Tinggi nak. 5 ayat 4. Oh, menguburkan di area masjid itu larangan. Larangan menguburkan di area masjid, tapi itu enggak masuk menjadikan kubur sebagai masjid. Ini larangan menjadikan kubur sebagai masjid, maksudnya adalah ini kuburan. Kemudian seorang beribadah di situ, beribadah di atas kubur, berarti kubur sebagai masjid. Beribadahnya menghadap kubur, berarti kubur sebagai masjid. Dia bangun masjid di atas kuburan, berarti kuburan tadi sebagai masjid. Kalau tadi termasuk juga larangan, larangan ngubur di dalam masjid, tapi itu enggak masuk poin menjadikan kubur sebagai masjid. Yang kelima. Baca Al-Qur'an di masjid sama berarti itu beribadah di kuburan. Tapi intinya poinnya 3 tadi. 3 poin di awal. Menjadikan kubur sebagai masjid adalah 1, salat di atas kubur. Yang kedua, sholat menghadap kubur langsung. Yang ketiga, membangun masjid di area perkuburan. Tanah wakaf kubur, dibangunlah masjid di situ. Ternyata kuburnya baru segi. Awalnya dia wakaf tanah untuk kuburan. Dikuburlah seorang di sini. Dibangunlah masjid di sini. Itu masuk enggak? Masuk, walaupun kubur baru satu. Emang ada orang mati, lu kubur langsung 100, gitu kan? Tidak mungkin. Orang kalau dikubur 1, nanti sebulan lagi 1, setahun baru 100. Kan tidak mungkin ada kuburan langsung ketika tanah wakaf itu kuburan, langsung 1000 kuburan. Kan tidak mungkin. Walaupun 1 kuburan, ketika itu tempat kuburan, maka itu masuk dalam kategori membangun masjid di atas kuburan. Nah, sekarang berarti ada 2 poin penting. Nanti akan dijelaskan. Ini poin yang penting ini harus kita pahami. Masalah kubur dan masjid. Masalah kubur dan masjid. Ada dua pembahasan. Satu, dibangun di area kuburan. Yang kedua, masjid ada kuburan, tapi kan dibangun di area. Ada dua masalah yang penting di sini. Pertama, masjid dibangun di area kuburan. Berarti awalnya masjidnya belum ada. Masjid belum ada. Di situ ada kuburan, ada pemakaman. Lalu masyarakat kumpul, nah dibangunlah masjid di situ. Di awalnya masjid enggak ada, kemudian dibangunlah masjid di kuburan. Ini poin pertama. Jelas ya? Kalau poin yang kedua, masjidnya sudah ada. Sudah dibangun dulu, bukan di area kuburan. Kemudian dikuburlah orang di situ, di sampingnya, di depannya, di belakangnya, nah, itu. Itu poin yang kedua. Kita poin yang pertama dulu. Poin yang pertama di sini, masjid dibangun di area kuburan. Satu, hukumnya haram ijma. Hukumnya haram ijma. Tahu enggak arti ijma? Ijma kesepakatan seluruh ulama. Jadi seluruh ulama mengatakan apabila masjid itu dibangun di atas kuburan, maka hukumnya haram secara ijma, sepakat seluruh ulama. Yang kedua, masjid harus dirobohkan. Ini juga sepakat. Masjid yang dibangun di situ harus dirobohkan. Kenapa? Karena masjid itu sudah salah tempat. Banyak hadis yang melarang tentang menjadikan kubur sebagai masjid, membangun masjid di atas kuburan. Salah satu hadis ini, istadza ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ini masjidnya harus dirobohkan. Poin yang ketiga, salat di situ. Salat di situ. Apa hukum salat di situ? Ada dua hal. Pertama, niatnya ngalap berkah, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, hanya kebetulan dan tidak ada niat ngalap berkah, maka ada khilaf. Maka khilaf, berselisih ulama. Sebagian mengatakan, sebagian sah, sebagian tidak sah. Yang mengatakan tidak sah ini adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim, Ibnu Bas. Bagaimana kalau kita sholat di situ? Sholat di masjid yang dibangun di area kuburan. Maka ada dua kondisi. Pertama, kondisi pertama, dia sholat di situ tujuan awalnya itu untuk ngalap berkah. Oh, sholat di situ lebih barokah, nanti doanya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti rezekinya lebih lancar, nanti badannya lebih sehat, mukanya lebih besar, misal. Kalau niatnya seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Kan banyak biasanya orang sholat di situ karena di kuburan, jadi lebih barokah, dia meyakini seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, hanya kebetulan. Dia sholat itu kebetulan saja. Mungkin dia lagi lewat gitu kan. Kebetulan kemudian dia sholat di situ. Dan tidak ada niatnya untuk ngalap berkah. Nah, ini khilaf. Ini berselisih ulama kita. Pertama mengatakan sah sholatnya itu sah. Ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Yang dua mengatakan sholatnya tidak sah. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau ini kenyataannya jelas ya. Jadi yang amannya bagaimana? Yang amannya gimana? Enggak usah kita sholat di situ. Yang amannya kita enggak usah sholat di masjid yang dibangun di area perkuburan. Kuntilanak ada, di Sambas ada. Apa namanya Sambas kampung gosok ya. Kampung Angus KKB. KKDPB. KKDPB. Kiri, kanan, depan, belakang. K, usah. KKDPK. Kiri, kanan, depan, belakang, kuburan. Kalau bisa, enggak usah. Sholat sih. Kecuali, poin yang keempat, nomor empat, enggak cukup. Poin nomor empat, kita tulis di sini aja. Nomor empat di sini ya. Nomor empat, kecuali, sholat, jenazah bagi yang ketinggalan. Nah, kalau sholat jenazah bagi yang ketinggalan, maka nggak masalah. Maka sholat jenazahnya sholat yang nggak ada ruku, nggak ada sujudnya, itu boleh di kuburan. Kubur di situ kita sholat. Tapi bagi yang ketinggalan, selesai masalah masjid ada. Atau masjid yang dibangun di kuburan. Masalah yang kedua adalah masjid yang ada kuburnya. Masjid, dia bukan area perkuburan ini. Kita tahu ini kayak masjid di kampung biasa, di jalan gitu kan. Tapi di situ ada kuburan. Masjid itu. Jelas ya? Pertama, masalah masjidnya. Masalah status masjidnya. Pertama, jika masjid duluan, maka kubur harus digali dan dipindah. Yang kedua, jika kubur duluan, maka masjidnya yang dibongkar. Bagaimana status masjid tersebut? Di dalamnya ada kuburan. Maka kembalinya ke dua hal ini. Jika masjid duluan maka kuburnya yang harus digali, dibongkar, dipindahkan ke perkuburan kaum muslimin. Tapi kalau kuburnya duluan, baru lalu dibangun masjid, maka masjidnya yang harus dibongkar. Karena tidak dibangun pada tempatnya atau membangun masjid di atas kuburan. Poin yang kedua, sholat di situ. Yang kedua, sholat di situ. Ada dua. Pertama, sebagian ulama mengatakan sah selama tidak menghadap kuburan langsung. Yang kedua, sebagian mengatakan tidak sah secara mutlak. Sholat di situ bagaimana? Di masjid yang ada kuburan? Kemarin sudah Anda sebutkan ya kan? Ramah sebagian lama mengatakan sah selama kubur itu enggak di kiblat itu, enggak di kiblat. Tampak kuburannya di kiblat, kemudian dia sholat menghadap ke kuburan langsung. Ini tidak sah. Karena ada larangan khusus, la tusallu alal kubur. Jangan sholat menghadap kepada kuburnya, ilal kubur atau al kubur. Jangan sholat di atas kubur, jangan sholat menghadap kubur langsung. Jadi usah sebagian lama selama tidak menghadap kubur langsung. Ini kita jelaskan di warisan beranda ya kan. Kalau kuburannya di kiri atau di kanan atau di belakang gitu kan, maka itu tidak masalah. Tapi bagaimana kalau kuburnya di arah kiblat? Itu berdasarkan lama batasnya. Bagaimana batasnya? Apakah batasnya cukup tiang masjid saja atau harus ada jalan lagi kemudian ada tiang lagi? Ini berdasarkan lama. Seperti kemarin beranda cukup ada pembatas tiang, kemudian kuburan di sana nggak nampak. Kuburannya enggak kelihatan sama sekali, ini enggak masalah. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan secara mutlak kalau ada kuburan di masjid itu maka itu tidak biasa. Ini pendapatnya Syekh Ibnu Baz, persisan ulama. Nyamannya bagaimana? Ya sudah, kalau mau hati-hati kita enggak usah sholat yang ada kubur. Terlebih-lebih kalau kuburannya itu di arah kiblat, nah itu jangan. Tapi ini masalah khilaf ya. Masalah khilaf itu enggak usah terlalu kencang. Enggak usah terlalu bernafsu bagi kita. Masalah khilaf enggak boleh terlalu bernafsu. Kenapa? Gini masalahnya. Sesuatu kalau diperselisihkan, ada dua pendapat misalnya kan. Kan kita enggak tahu mana yang paling benar kan. Cuman kita secara zon kuat, secara dugaan kuat saja ini benar sesuai dalilnya. Tapi enggak bisa dipastikan. Dijazam ini benar enggak bisa. Jadi masalah khilafiyah kalau kita terlalu keras gitu kan, nanti kata Syekh Utsaimin, kita menganggap diri kita sebagai nabi. Kita menganggap diri kita sebagai nabi. Hanya nabi lah yang bisa menjazam ini benar, ini salah, ya enggak? Tapi kalau itu khilaf, enggak bisa dipastikan. Hanya bisa menjazam saja. Tapi lebih hati-hatinya, kita enggak usah sholat di masjid yang ada kuburan. Poin yang ketiga, jika tidak tahu maka sah. Poin yang keempat, jika bekas kubur sudah lenyap maka sah sholat. Ketika kita sholat, datang kita sholat, selesai kita sholat, kan belum sempat nah keliling-keliling, ya kan? Setelah sholat, ada kuburan sih. Nggak tahu, kita nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu gimana, tersesat dia. Jelas ya? Yang keempat, ternyata nggak ada bekas-bekas kuburan di situ, rata semuanya, nggak ada bekas sedikit pun. Nah itu dihukumi tidak ada kubur di situ, paham ya? Dulu ada kuburan, sekarang kan nggak ada. Nggak usah dibahas yang dulu. Sekarang nggak ada, ya udah nggak ada. Paham ya? Masjid Nabawi kan dibangun di atas kuburan-kuburan dulu, bekas yang enggak ada selesai. Masjid Nabawi lupa anak. Dan salah ngomong anak antum tinggalkan tadi. Belum habis kan? Itu perinciannya masalah kubur ini penting ya, harus kita pahami dengan benar. Kemudian sebelum Isya kita masukkan sebagian semangatnya para salaf tentang masalah mengagungkan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi para salaf itu semangat mereka menutup celah-celah kesyirikan. Contohnya siapa? Pertama Umar bin Al-Khattab. Umar itu menyuruh untuk memotong pohon yang di situ Rasul berbaiat. Maksudnya sahabat berbaiat kepada Rasul. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta syajarah. Allah ridho kepada orang-orang yang beriman yang membaiat Nabi di mana? Tahta syajarah, di bawah pohon. Nah pohon tempat sahabat berbaiat itu dipotong sama Umar. Tujuannya apa? Agar tidak disembah di kemudian hari. Begitu juga Umar itu memakzulkan, mencopot Khalid. Ya enggak? Khalid itu kan dimanapun dia berperang pasti menang dia. Sejak zamannya Abu Bakar gak pernah Khalid itu digeser. Selalu menang, perang apapun menang dia. Bahkan sebelum Islam dia pun menang terus. Khalid itu menang perang itu sebelum Islam ataupun setelah Islam. Ketika Umar menjabat setelah Abu Bakar meninggal langsung dicopot. Dicopot. Kenapa? Agar manusia itu tidak bergantung kepada Khalid. Agar manusia itu bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup pintu itu, pintu hulu bergantung kepada selain Allah ditutup oleh Umar Ibn Khattab. Begitu juga Gua Hiro. Gua Hiro tempat Nabi mendapatkan wahyu. Ada enggak sahabat yang pergi kulukilik di situ? Ada. Begitu juga dengan Goa Ashabul Kahfi. Enggak ada perintah Rasul, datangi Goa Ashabul Kahfi nanti kalian bisa umur panjang, misalnya kan, rezeki kalian panjang. Nah, ini ada seperti itu. Jadi enggak ada itu pengagungan kepada benda-benda zat-zat tersebut. Kemudian contoh yang kedua, Umar juga. Hadis ya. Contoh yang kedua, sikap sebagian salaf menutup celah-celah kesyirikan adalah Umar bin Khattab juga, yaitu ketika penaklukan kota Tustar, rajanya namanya Raja Al-Hurmuzad. Ketika sudah ditaklukkan, maka di Baitul Malnya itu, kan Baitul Mal tempat menyimpan uang, berangkasnya, gudang uangnya itu, ada mushaf, ada kitab suci. Kemudian di situ ada mayat, ada mushaf dan ada kitab suci. Mushaf itu pun dibawa kepada Umar, kemudian Umar memerintahkan seorang sahabat untuk menerjemahkannya, yaitu Ka'ab. Di dalam bahasa Arab dibacalah. Ternyata kitab suci isinya apa? Isinya perjalanan para sahabat. Sudah ada ditulis dalam kitab suci terdahulu. Perjalanan para sahabat, sifat-sifat mereka, kegiatan mereka, tertulis di situ. Nah, adapun mayat tersebut, maka mayat tersebut itu adalah mayat seorang laki-laki. Namanya Daniel. Daniel, seorang laki-laki. Itu adalah seorang nabi. Ada nabi namanya Nabi Daniel. Ternyata mayat itu adalah seorang nabi. Ketika musim paceklik atau ketika musim kering, enggak ada hujan, dikeluarkan mayat tersebut, hujan pun langsung turun. Jadi mereka betul-betul mengagungkan mayat tersebut, disimpan ketika ada masalah, langsung masalah itu beres dengan jasad Daniel tersebut. Nah, sampai disampaikan kepada Umar, Umar pun memerintahkan untuk menggali 13 kubur. Digali 13 kubur siang-siang. Setelah itu, malam harinya dikuburkan sembunyi-sembunyi. Dan semuanya itu diratakan tanahnya. Sampai gak ada bekas sedikit pun. Tujuannya agar gak ketahuan. Mana nih kuburannya yang betul ini? Tujuannya itu, dikubur secara terpisah. Digali 13 kubur, dikubur secara terpisah. Agar tidak ketahuan. Ternyata jasad Nabi tersebut itu enggak ada yang termakan ulat, enggak ada. Bersih semuanya, cuma beberapa helai rambut saja. Hadisnya kan bahwasanya tanah itu enggak memakan jasadnya para anbiya. Perhatikan di situ, ketika ada musim panas, musim susah, dikeluarkan langsung turun hujan. Apakah itu menandakan kebenaran? Nah, faedahnya begini. Ketika seseorang itu berdoa di sisi kubur dan doanya terkabul, itu enggak serta-merta menjadikan perbuatannya itu benar. Dia datang ke dukun, ternyata barangnya ketemu. Apakah itu benar? Enggak serta-merta menjadikan perbuatan itu benar. Sebagaimana ini, dikeluarkan jasad Nabi, hujan pun turun. Dia minta kepada Nabi, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian juga berdoa kepada Nabi Isa, dipanggil Nabi Isa, kemudian terkabul doanya. Apakah itu benar? Sebagian juga berdoa kepada sapi, kemudian terkabul doanya. Apakah itu benar? Enggak. Terjadinya, terwujudnya suatu keinginan melalui perbuatan yang salah, enggak serta-merta menjadikan perbuatan itu benar. Patokannya apa? Patokannya dalil. Patokannya dalil, bukan kenyataan. Ketika terjadi kenyataan, itu bukan dalil. Yang jadi patokan adalah dalil. Ada enggak dalil yang memerintahkan hal tersebut? Jadi itu faedahnya. Umar perintahkan hal tersebut. Walaupun itu benar-benar terjadi, hujan turun, hidup mereka enak dengan ajaran dasar Nabi tadi, itu bukanlah dalil akan kebenarannya. Kemudian lanjut kita pada dalil yang kedua, afara'aitumul lata wal 'uzza. Apakah pendapat kalian, jelaskan pendapat kalian wahai kaum musyrikin tentang Lata dan 'Uzza yang mereka sembah. Lata dan 'Uzza ini berhala. Mereka jadikan sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Lata ini dari bahasa Arab Lata yalutu. Lata yalutu itu tukang aduk tepung. Itu Lata yalutu. Dia dulunya itu orang soleh, kerjaannya itu ngaduk tepung. Untuk apa? Untuk dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Ketika dia mati, didatangilah kuburannya, ujung-ujungnya kuburannya pun disembah. Jadi awalnya bulu kepada orang soleh, bulu kepada kuburan, ujung-ujungnya kuburan yang jadi berhala. Jelas itu sisi pendalilannya, sesuai dengan bab kita. Kemudian dalil yang terakhir, masalah ziarah kubur. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasul itu melaknat zairat, wanita yang berziarah kubur. Perhatikan ya, zairat artinya wanita-wanita yang berziarah kubur. Yang kedua, wal muttakhidina 'alaihal masajid, yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Yang ketiga, wasuruja, dan memberikan lampu-lampu di kuburan. Ada tiga hal yang dilaknat oleh Allah di sini. Pertama, wanita-wanita yang berziarah kubur. Yang kedua, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, sholat di situ, baca Quran di situ. Kemudiannya semisalnya, intinya beribadah di kuburan. Yang ketiga, memberikan penerangan lampu-lampu dan semisalnya. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti itu membuka pintu untuk menyembah kuburan tersebut. Masalah ziarah kubur bagi perempuan, ada perselisihan ulama. Ada dua riwayat di sini. Pertama, riwayatnya adalah zairat di sini. Zairat. Zairat artinya perempuan yang berziarah. Dalam riwayat yang lain, bunyinya adalah zawarat, yang banyak berziarah. Ada dua pendapat di kalangan ulama, apa hukum wanita ziarah kubur? Sebagian mengatakan terlarang karena hadis ini. Sebagian lagi mengatakan yang terlarang itu yang zawarot, yang kerjanya kuburan, entah ngapain gitu kuburannya, bolak-balik di kuburan. Itu yang terlarang. Kalau banyak terlarang, kalau sedikit enggak apa-apa bagi perempuan. Jelas ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama, terlarang bagi perempuan, mau sedikit mau banyak, karena hadisnya zairot. Zairot artinya perempuan yang berziarah kubur. Pendapat yang kedua, zawarot, yang terlarang itu kalau sering. Kalau enggak sering, itu enggak apa-apa. Jelas ya? Mana yang lebih kuat? Intinya perempuan itu, kalau bisa, ya enggak usah lah ziarah kubur, karena jelas hadisnya. Oh, kan kubur itu mengingat kematian. Mengingat kematian itu ada jalan lain. Ada jalan lain, tapi ini tetap masalah khilaf. Enggak usah kita terlalu kencang di sini. Jangan gitu. Masalah khilaf kita itu santai aja. Ada perselisihan di kalangan ulama, tapi itu hakikatnya. Boleh enggak perempuan itu ziarah kubur? Itu kembalinya kepada apakah itu sering atau enggak, sebagian ulama begitu. Tapi yang bagusnya wanita itu enggak usah ziarah kubur, karena wanita itu lemah dia. Nanti dia atau meratap dia. Yang kedua, bisa menjadi fitnah ke kuburan, pakai minyak wangi, menor-menor, sambil selfie-selfie, foto-foto, biasanya kayak gitu kan. Nah, itu benar. Berarti selesai kita bab yang nomor 21, mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu yang terang bagi kita tentang hakikat kuburan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.